Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad an abadu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim. Rabbi syrahli sadri wa yasir al-amri wa lul uqdata min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang diberikan. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai untuk rutin kajian ini, karena ini tafsir hadis, saya bilang nanti kalau teman-teman berminat silakan dibeli buku ini sendiri, Bulughul Maram. Cetakannya banyak sekali. Yang paling lama itu cetakan Semarang ya, di Ponegoro itu. Itu 40.000. Ini kemarin saya beli di ini. Karena saya punya yang bahasa Arabnya. Ini saya beli kemarin di apa? Pameran buku di GOR UNY. 35 diskon gitu. Aslinya 50. Gitu. Ya, Bulughul Maram ini pendekatannya fikih. Jadi hadis-hadis mulai dari thaharah, salat, puasa itu. Sebab fikih ini penting juga ya. Sebab kalau tidak tahu hukum bagaimana kita mau beribadah gitu ya. Silakan nanti mau cetakan mana aja terserah, ada yang murah kok. Yang murah sekali ada, biar kita bisa ada pegangan ya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kitab Thaharah. Tentang kesucian air ya, macam-macam air. Ini airnya juga merupakan aspek penting dalam kita bertaharah ya. Bismillahirrahmanirrahim, hadis pertama. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Huwa tuhuru ma'uhu wa hillu maitatuh. Hadis kedua, wa'an Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis yang ketiga, An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang air ini ya, dalam kitab fikih yang lain ditemukan bahwa air itu ada 4 macam kategori. Air yang suci dan mensucikan, ini bisa dipakai berwudu. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa untuk berwudu, seperti air teh ya, itu suci untuk diminum tapi tidak bisa untuk berwudu. Air kopi juga enggak bisa, apalagi kalau panas meradang gitu ya. Tapi kalau untuk tawuran enggak apa-apa. Ini tadi pagi saya pengajian di PP itu masalah Ahmadiyah ya. Bagi saya beginilah Ahmadiyah itu. Biarin aja begini terus, saya bilang. Ya begini ya, Ahmadiyah itu gimana itu, sudah disuruh bubar enggak mau gitu ya. Terlalu eksklusif. Ribut-ribut gitu loh. Akhirnya begini terus sampai akhir zaman, begini saya biarin aja. Masalah kekerasan dan masalah perang itu dari dulu tuh nggak pernah habis-habis loh, terus terang aja. Sahabat aja perang, Rasulullah aja perang, ya. Jadi Ali, Sayyidina Ali itu perang dengan Muawiyah waktu perebutan tahta kekuasaan ya, dengan terbunuhnya Utsman. Muawiyah keluarganya Utsman bin Affan menuntut Sayyidina Ali untuk menuntaskan kasusnya gitu ya, kayak Gayus gitu lah. Tapi Ali sudah menuntaskan, tapi Muawiyah enggak puas. Akhirnya Muawiyah memberontak sama Ali, perang gitu loh. Aisyah ingin mendamaikan. Tapi sampai di tempat malah Aisyah terlibat konflik dengan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu adalah sepupunya Rasulullah, suaminya sendiri ya. Karena Aisyah itu sebenarnya masih marah sama Sayyidina Ali dengan kasusnya dulu Hadisul Ifk. Jadi dulu Aisyah kan pernah dituduh berselingkuh ya. Itu kata Aisyah, yang menyebarkan isu itu Sayyidina Ali gitu loh. Makanya Aisyah tuh marah sama Sayyidina Ali. Jadi enggak jadi mendamaikan sahabat perang pada saat itu, malah Aisyah ikut perang gitu loh. Coba bayangkan ya. Sahabat Nabi loh perang, bayangkan. Jadi bagi saya perang tuh biasa aja, Bu. Maksudnya begini, kalaupun terjadi sama kita, pastikan berdiri di posisi yang benar, itu saja kok bagi saya. Amerika tuh yang ham-ham itu tiap hari bunuhin orang kok. Ini giliran Islam aja begini. Ini sekarang tadi saya dengar Kapolri apa SBY ngomong ya. Sekarang ada perintah untuk menembak perusuh-perusuh gitu ya. Saya malah malas saya mendengarnya seperti itu. Kenapa? Sebab dalam masalah kerusuhan ini kalau giliran Islam ya, giliran Islam yang melakukan itu kayaknya jelek banget gitu loh. Kalau masalah kerusuhan itu namanya bola terus-terus loh. Kenapa enggak dibubarkan saya bilang? Kenapa enggak ditembak di tempat bola itu? Tiap bola rusuh. Kenapa enggak dipersoalkan? Ini Ahmadiyah sekali setahun aja dipersoalkan. Anggap aja itu ulang tahun loh. Cuma sekali setahun loh. Ini bola tiap 10 ribut. Dangdutan yang namanya konser musik. Tiap konser ribut. Ada yang mati, ada pingsan. Kenapa enggak ditembak di tempat itu? Ini kan saya malasnya itu kadang-kadang ya. Polisi itu kalau urusan Islam itu cepat banget. Ya, cepat banget gitu loh. Maksudnya begini. Ini sekarang lagi apa? Ahmadiyah dirusak oleh seorang kelompok massa loh. Itu bisa diselidiki langsung loh. Siapa pendananya, siapa ininya itu loh. Gayus enggak selesai-selesai. Padahal Gayus tuh ngomong langsung loh. Dana saya dari A B C D. Apa kata polisi? Susah membuktikannya gitu loh. Nah, giliran Islam enggak dari mana itu dana, dari mana penggeraknya ya. Makanya Ahmadiyah, ya kalian kalau enggak mau berubah, ya bikin aja agama baru gitu. Kalau enggak ya begini terus. Nah, kalau begini terus ya udah santai aja bagi saya. Kalau ada yang sakit diobati, yang mati dikubur, udah selesai. Besok lah terus enggak apa-apa. Lah enggak ada yang mau ngalah tuh. Kekerasan tuh di mana-mana tuh terus berlaku. Makanya ketika itu terjadi, pastikan kita berdiri di tempat yang benar gitu loh. Ini giliran apa ya? Ini kasus Temanggung juga begitu ya. Si Antonio siapa namanya itu? Nah, giliran Islam yang begitu ya. Tapi kalau umat Islam yang dibunuh rame-rame, diam aja kalian gitu loh. Gak adil bagi saya dunia ini. Makanya biarin aja begini terus, gak apa-apa bagi saya. Nanti kalau ada yang sakit ya udah diobatin, mati dikubur, selesai tuh. Tahun depan ulang lagi begitu lagi, sakit diobati, mati dikubur, nah udah. Apa kok kalau saya loh ya, pendapat pribadi saya. Susah banget sih mikirin begitu-begitu. Oke. Apa tadi tuh? Oh, kopi. Kopi kok sampai ke Ahmadiyah. Oh, air suci mensucikan, suci tidak mensucikan ya. Terus air mutanajis ya, dan air mustamal. Laut termasuk ya. 7 kategori air suci ya, air sumur, air mata air termasuk air hujan, air laut, air sungai, yang penting mengalir ya. Nanti kalau najis kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang laut. Saya tadi pagi dapat pertanyaan lagi, yang nanya tuh bapak-bapak sudah tua ya. Saya cerita tentang sunnah Rasulullah. Jadi tadi karena kita maulid Nabi, saya tadi mengkaitkan dengan kajian sunnah Rasulullah dalam politik. Selama ini kan kita berbicara sunnah itu hanya dalam konteks ibadah dan aspek ritual. Tidak pernah kita berpikir laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ternyata uswah Rasulullah itu juga dalam masalah politik loh. Ada 3 saya jelaskan tadi. Pertama, ini konteksnya masalah Timur Tengah Mesir ya. Pertama, ketika Rasulullah menjadi presiden Madinah. Hijrah dari Mekah 13 tahun ke Madinah. Berapa tahun Rasulullah di Madinah? 10 tahun. Coba fikir secara akidah ya. Mungkin enggak Allah memberikan waktu 10 tahun itu tanpa ada hikmah. Bagi saya ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya begini. Allah ingin mengirimkan pesan sama manusia lewat Rasulullah. Pertama, kalau menjadi presiden itu maksimal 10 tahun loh. Lebih daripada itu enggak bagus. Ini bukan berarti Rasulullah kalau memimpin lebih daripada itu ditatur enggak ya. Jadi Allah itu ingin mengirimkan pesan dengan angka 10 tahun itu. Maksimal jadi presiden itu maksimal 10 tahun. Kalau kurang lebih bagus. Husni Mubarak 30 tahun. Udah kelebihan itu. Soeharto 32 tahun. Di luar sunnah. Ya tapi ini jangan sampai kedengaran sama Nurdin Halid ya. Saya baru 7 tahun PSSI gitu. Mau repot lagi nanti. Ini masalahnya presiden bukan ketua PSSI gitu. Kan tadi 10 tahun Ustaz, saya baru 7 tahun. Tapi kan enggak ada prestasi ente itu. Itu sunah pertama. Angka 10 itu mustahil Allah melakukan sesuatu tanpa ada hikmah di baliknya, kita gali gitu. Sunah yang kedua dalam politik, Rasulullah tidak pernah, ini dalam rangka maulid Nabi ya, menyiapkan keluarganya sebagai pengganti. Sunah kedua loh. Cuma Rasulullah memberi isyarat. Apa isyaratnya? Abu Bakar itu sebelum dilantik jadi khalifah, Rasulullah beri isyarat kepada umat Islam supaya memilih Abu Bakar, tapi enggak disuruh, hanya memberikan isyarat. Kita terserah bisa menangkap apa tidak. Apa isyaratnya? Rasulullah setelah haji wada itu berusia 83 hari. Begitu sampai di Madinah 83, Rasulullah sakit sampai pingsan. Begitu si Uman, kalimat pertama yang keluar dari mulut Rasulullah adalah ya Aisyah as-salatan nas. Ya Aisyah, sudah salatkah umat? Belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Pingsan lagi Rasulullah, si Uman pingsan lagi. Begitu selesai pingsan yang ketiga, langsung Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, murru Abu Bakrin fayusolli binnas. Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Aisyah menolak pada saat itu. Ya Rasulullah, ya suamiku, jangan ayah saya. Kenapa? Kata Rasulullah. Ayah saya kalau sholat sering nangis. Memang persoalan nangis nanti kita bahas lagi ya. Sebab menangis itu juga persoalan. Persoalannya begini. Ini pertanyaan semua saya keluarkan ya. Pertanyaan jemaah di Karang Malang. Ustaz, imam kami di masjid ini di Karang Malang ya. Saya enggak tahu masjidnya mana itu loh. Dekat UNJ itu loh. Ustaz, imam kami itu sering menangis ketika sholat. Jadi kami sering nungguin ruku itu, nunggu dia selesai nangis dulu gitu loh. Gimana hukumnya katanya? Wah, bingung juga saya jawab. Misalnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi jemaah nungguin dia selesai nangis baru ruku. Allahu Akbar. Itu gimana hukumnya itu? Udah enggak selesai jawab, panjang jawabannya itu. Tapi Rasulullah tetap menyuruh Aisyah, Aisyah muru Abu Bakrin fayusalli binnas. Suruh ayahmu jadi imam sholat. Akhirnya Aisyah terpaksa. Jadilah Abu Bakar jadi imam sholat. Satu-satunya Rasulullah menjadi makmum sholat itu ketika Rasulullah sakit itu loh. Abu Bakar jadi imam. Nah itu kan tanda. Makanya sewaktu pemilihan khalifah, masa kita tidak mau memilih Abu Bakar jadi khalifah? Rasulullah saja sudah mempercayakan masalah akhirat kepada Abu Bakar. Masalah-masalah dunia kita gak percaya. Akhirnya dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu. Itu sunnah kedua ya. Rasulullah tidak pernah mengkader keluarganya untuk menjadi pengganti jadi khalifah. Usni Mubarak, Jamal Mubarak sudah disiapkan menjadi presiden September mendatang. Presiden kita juga sama. Pemilu masih 2014, sudah ada calon dari Demokrat sekarang ya. Bu Ani Yudhoyono gitu loh. Kalau bisa jangan dari keluarga. Rasulullah gak pernah mengangkat keluarga. Ini mungkin salah satu hikmahnya juga. Kenapa Rasulullah tidak punya anak laki-laki sampai dewasa? Semuanya meninggal di waktu kecil. Ini banyak hikmahnya mungkin ya. Mungkin satu hikmahnya itu yang tadi. Supaya tidak jadi suksesi kepemimpinan keluarga ya. Yang kedua, supaya tidak terlalu dielu-elukan gitu. Jadi nanti kalau ada anak Rasulullah malah diangkat jadi Tuhan nanti ya. Malumlah manusia itu ada yang fanatiknya luar biasa ya. Makanya Rasulullah anaknya gak ada yang sampai dewasa. Kalau memang Allah tidak menginginkan Rasulullah punya anak laki-laki, kenapa gak dikasih aja sekalian gitu? Kenapa dikasih terus dipanggil gitu? Ini kan ada hikmahnya juga gitu. Itu sunnah yang kedua ya. Satu, sunnah Rasulullah dalam politik, jangan lebih dari 10 tahun. Yang kedua, jangan mengangkat keluarga. Serahkan kepada umat Islam. Yang ketiga yang paling penting ini, sunnah Rasulullah adalah, sewaktu beliau menjadi presiden Madinah, beliau lebih miskin dari rakyatnya. Ini pemimpin tuh begitu seharusnya. Usni Mubarak, kesalahannya di sini Usni Mubarak. Dalam laporan media saya baca, ternyata kekayaan Usni Mubarak itu 60 miliar US dollar atau 650 triliun rupiah. Banyak sekali ya. Lalu kita bandingkan dengan orang terkaya di dunia. Dulu Bill Gates terkaya di dunia ya, bosnya Microsoft, Bill Gates itu. Sekarang kekayaan Bill Gates itu cuma ya 550 triliun rupiah. Orang terkaya di dunia sekarang bukan Bill Gates lagi. Sekarang orang Kanada terkaya, saya lupa namanya itu. Itu kekayaannya 800 triliun rupiah. Orang terkaya kedua dari Rusia, bosnya kasino. Itu kekayaannya adalah 700 triliun rupiah. Berarti kalau Mubarak kekayaannya betul 650 triliun rupiah, berarti dia adalah orang terkaya nomor 3 di dunia. Tapi ironisnya, rakyatnya miskin-miskin gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan di Timur Tengah. Selalu pemimpin tuh lebih kaya, kaya raya, rakyatnya miskin-miskin. Kalau Rasulullah sunnahnya enggak. Rasulullah tuh lebih miskin daripada Rasulullah tuh miskin. Padahal kalau Rasulullah ingin kaya, gampang. Mungkin Gunung Uhud tuh bisa jadi emas ya. Tapi Rasulullah enggak mau. pernah beliau 3 hari gak makan gitu ya. Luar biasa sunnah Rasulullah ini. Makanya jadi pemimpin itu jangan kerja numpuk harta aja. Numpuk harta, numpuk ini. Buka ekon di Swiss. Tabung sana, tabung sini. Mumpung jadi presiden gitu. Kok cuma 2 periode itu. Oh. Jangan. Inilah COVID di Timur Tengah tuh sampai sekarang menjadi persoalan. Karena tidak melaksanakan sunnah Rasulullah dalam politik. Jadi ada juga sunnah Rasulullah dalam politik ya. Oke, kita kembali ke hadis. Kalau Rasulullah SAW fil bahri, pertanyaan tadi, ada bapak-bapak nanya, Ustaz, bapaknya udah tua, saya kalau orang tua nanya itu agak bingung juga, pertanyaannya kan tajam-tajam, lah. Udah lama hidup. Ustaz, tadi kan Ustaz cerita, Rasulullah tuh pernah ngangon kambing, pernah jadi pedagang, pernah menjadi panglima perang, pernah jadi presiden. Apa pertanyaannya dalam hati saya? Pertanyaan saya begini Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pernah menjadi petani, tidak pernah menadi nelayan? Bingung gak saya jawabnya itu? Mana jawabnya nih saya bilang. Waduh Pak, saya bilang gak bisa. Tadi saya jawab waktu pengajian pagi tadi. Saya gak tahu jawabannya Pak, saya bilang. Kenapa Rasulullah tidak pernah diberikan Allah segmentasi, beliau menjadi petani, beliau menjadi nelayan gitu loh. Wah gimana saya jawabnya, saya bilang. Dan jangan Bapak tahu jawabannya, nguji saya, saya bilang gitu aja. Nggak, memang saya nggak tahu jawabannya. Kenapa itu? Sebab kenapa ini? Nggak apa-apa ya, selama kita mencari hikmah itu loh. Sebab nanti bisa panjang nih pertanyaannya. Kenapa Rasulullah tidak pernah jadi ketua PSSI macam itu? Nanti. Kenapa Rasulullah tidak pernah buka bank? Banyak pertanyaannya nanti gitu loh. Rasulullah itu tidak pernah ke laut. Kenapa tidak pernah menjadi nelayan? Kenapa tidak pernah jadi petani gitu loh? Apakah pekerjaan itu hina? Wah, enggak, saya bilang. Sampai sekarang saya nggak ketemu jawabannya. Saya suruh malah orang nyari. Jemaah yang tahu jawabannya silahkan cari, sebenarnya. Nanti kasih tahu saya itu. Ya masa semua profesi harus dilakoni Rasulullah? Kan waktu beliau sedikit. Kalau kita jawab begitu kan nggak memuaskan. Lah. Makanya nggak usah saya jawab aja. Nanti panjang-panjang kenapa Rasulullah nggak pernah jadi artis. Lepot juga nanti. Lah. Jadi jaksa, jadi hakim. Oh. Jadi semua profesi sekarang itu ya susah juga itu ya. Oke. Okay. Qala Rasulullah fil bahri. Tentang laut. Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu, airnya suci. Wahillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi air laut itu boleh kita pakai untuk berwudu dan bersuci, berhadas untuk mengeluarkan menghilangkan hadas besar ya. Wahillu maitatuhu, dan seluruh bangkai yang ada di dalam laut itu halal. Kata ulama, kalau kita menemukan binatang dalam laut walaupun mirip dengan binatang diharamkan di bumi, itu juga halal. Misalnya kita penyelam ya, ketemu misalnya binatang laut mirip babi gitu loh, boleh nggak kita makan? Boleh kata ulama. Sebab binatang laut itu semuanya halal ya, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau lunak silahkan ya. Wahilu maitatuhu, ini teka-teki waktu kecil loh itu. Yang tidak boleh adalah termasuk ikan-ikan ini ya, yang memang hidupnya di laut. Yang jadi persoalan kemarin apa tuh? Yang rejinang apa itu? Kok rejinang tuh? Bukan. Apa? Rajungan. Enggak, satu lagi istilahnya rajungan. Kepiting ya. Ya. Itu bagaimana hukumnya itu? Itu terjadi perdebatan memang. Kalau mazhab Imam Malik katanya membolehkan. Tapi kebanyakan mazhab saya temukan, binatang yang hidup di dua alam itu tidak dibolehkan, termasuk itu ya, sebab dia bisa hidup di dalam air ya, bisa hidup di dalam air dan bisa hidup juga di luar air ya. Tapi kalau memang binatang khusus yang di laut, walaupun mirip dengan binatang yang haram di bumi, anjing mirip, kita menemukan binatang di laut ya mirip anjing gitu lah, itu halal di kita makan kalau memang hidupnya di laut. Itu tentang laut ya. Ikan hiu hidupnya di laut Bu ya. Hah? Enggak apa-apa Bu. Jangankan makan nih Bu. Dulu saya pernah saya bahas di sini dulu ya. Saya pernah ditanya oleh jemaah, Ustadz bagaimana hukumnya makan lele tapi makanannya dari babi? Kan banyak orang miara lele itu. Lele itu kan termasuk yang gampang miara. Apa aja dimakan. Kita aja masuk dimakan lele. Enggak, lele itu ya loh. Kalau dia enggak ada makanan, temannya pasti dimakan loh. Jadi di Jawa Timur saya dengar informasi, orang kalau berternak lele itu sering makanannya apa saja, tikus mati masuk, kucing mati ludes gitu lah. Termasuk babi. Nah, ikan-ikan ya yang memakan kotoran manusia, ya, saya kan tinggal di kampung dulu di Sumatera ya. Kami kan enggak punya istilahnya nun sewu ya, WC-WC itu enggak ada dulu ya, jamban-jamban begitu. Itu ikan itu ya makanan yang kita produksi itu. Habis itu ikannya kita makan lagi. Jadi kita balas dendam sama ikannya gitu. Nah, bagaimana kalau lele itu makanannya yang haram? Misalnya kucing mati dilempar ke kolam lele. Nun sewu ya. Saya pernah dapat informasi tapi ini nun sewu. Katanya lele itu paling enak miaranya itu nun sewu ya, di Spiteng itu loh. Itu enggak usah dikasih makan katanya. Gede banget itu. Ya, tapi kalau saya dikasihnya enggak enak juga itu ya. Tapi saya sampai berhenti makan lele dulu beberapa bulan gara-gara dapat informasi begitu. Katanya di Jawa Timur, orang bertenak lele itu tikus loh dikasih. Tikus mati itu dilempar ke kolam lele itu loh. Gimana hukumnya itu? Pertanyaan ibu tadi, hiu makan manusia masih kecil bagi saya. Lele itu loh, makan tikus mati, kucing mati lewat sama lele. Waktu itu, ini pertanyaan dulu waktu saya ke Jambi ya. Waktu ada acara di Jambi, ada ibu-ibu yang nanya begitu. Saya bilang begini, kalau khusus... Saya tidak mau komentar dulu, sebab babi ini beda dengan binatang lain, saya bilang. Haramnya babi ini beda dengan haramnya binatang lain. Tapi kalau lele itu makan tikus, makan kucing, makan ular ya, bagi saya itu tidak apa-apa. Sebab kenapa? Binatang itu punya metabolisme sendiri untuk mengurai ya, untuk mengurai keharaman. Kecuali babi ya, kalau babi sama anjing saya masih belum bisa mau komentar. Sebab haramnya babi ini beda dengan binatang lain loh. Kalau binatang lain haram, kadang-kadang haram dimakan tapi dimanfaatkan boleh. Seperti ular kan boleh untuk baju, jaket, eh? Tapi dimakan memang gak boleh. Tapi kalau babi ini sama sekali dari bagian tubuhnya gak boleh kita pakai. Sekecil apapun ya. Misalnya bulunya kita jadikan kuas gitu. Oh, itu gak boleh gitu. Kulitnya kita jadikan tas gitu loh. Atau kukunya kita jadikan buat garuk-garuk gitu. Kalau babi beda. Keharaman babi itu beda. Tapi kalau binatang lain mungkin hanya haram dimakan. Seperti anjing haram dimakan ya, tapi dipelihara masih boleh gitu ya. Anjing dan babi itu beda. Jadi kalau ikan hiu itu halal selama hidupnya di laut, walaupun dia makan apa aja dia makan ya. Hiu itu kan apa aja dia makan gitu. Selama hidupnya dia. Jadi hadis ini umum ya, wa hillu maitatuhu. Ini masalah bangkai. Dalam Islam bangkai yang dihalalkan kan cuma dua, ikan dan belalang. Ikan kalau binatang lain gak boleh, bangkai itu gak boleh. Harus kita sembelih dulu secara islami. Kalau tidak sempat kita menyembelihnya, dalam keadaan darurat boleh tidak disembelih. Contohnya sapi masuk sumur gitu, masuk lubang gitu ya. Itu kan kalau tidak kita bunuh secara cepat bisa jadi bangkai loh. Boleh kita tembak. Atau kita tombak, tembak dan tombak ya, supaya dia mati gitu loh. Itu halal menurut ulama karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau sapinya normal, itu harus disembelih dengan cara Islam. Kambing juga begitu, ayam juga begitu. Kalau kondisinya tidak disembelih, masuk dalam kategori bangkai. Kecuali ikan dan belalang. Pernah makan belalang ya? Keripik belalang enak banget itu. Katanya gizinya, vitaminnya sangat tinggi belalang itu. Karena dia bisa terbang tinggi. Nah. Jadi vitaminnya tinggi. Apa tadi itu? Airnya suci, kalau teman-teman ke Mekah, ke Saudi Arabia, itu malah nggak ada air bening tuh nggak ada, kecuali zam-zam. Zam-zam juga makruh untuk mandi ya. Zam-zam juga makruh untuk mandi. Di Mekah itu, air laut yang disuling. Makanya kalau kita mandi di Mekah itu, agak beda, kayak kita mandi di daerah Tangerang ya. Itu karena air laut gitu. Jadi pas mandi itu sabunnya nggak berbusa gitu loh ya. Kita sampo itu gak ada busanya gitu loh. Karena air laut memang. Saudi itu disuling. Tapi masih terasa bau-bau air lautnya itu loh. Itu mungkin juga apa? Apa istilahnya itu? Cara Allah mungkin berbagi dengan manusia. Air laut itu kenapa asin? Kalau gak asin nanti manusia malah berebut-rebut nanti tuh. Manusia kan itu rakus. Malah bikin rumah. Saya juga berpikir. Itu untung mungkin manusia gak bisa bernapas dalam air ya. Kalau bisa bernapas sudah rebutan laut itu, dikapling-kapling itu laut. Untung nggak bisa bernapas dalam laut. Nggak ada juga hikmahnya. Oke, hadis kedua. Abu Hurairah sudah kita ceritakan dulu ya. Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk ahlu sufah yang apa? Yang sahabat yang miskin yang hidup di masjid. Jadi nanti kalau teman-teman ke Madinah di belakang Raudhah nanti ada tirai-tirai warna biru ini ya, itu kamar-kamar Rasulullah. Jadi Rasulullah 9 istri beliau itu diletakkan di satu lokasi ya, cuma kamar-kamar gitu saja gitu. Nanti ada bangku, itu ahli sufah. Disitulah dulu Abu Hurairah dengan beberapa sahabat Nabi tinggal di masjid. Abu Hurairah itu kenapa meriwayatkan hadis terbanyak? Karena beliau kerja itu hanya untuk makan. Kerja di pasar, makan, lalu ke majelis Rasulullah. Kalau sahabat lain kan enggak. Ada pengusaha. Jadi kan Rasulullah itu hanya sekali-sekali bertemunya gitu loh. Kalau Abu Hurairah banyak sekali hadis beliau. Karena selalu dengar Rasulullah. Beliau lapar, kerja di pasar, cuci piring ya. Dikasih makan, udah. Beliau ke majelis Rasulullah. Lapar lagi, begitu lagi. Makanya hadisnya banyak. Beliau tidak tertarik untuk menjadi pengusaha dan segala macam gitu loh. Bisa kita contoh juga ya. Gak usah mikirin lagi pengajian aja, kerja di mana-mana gitu ya. Itu Abu Hurairah. Yang kedua riwayat daripada An Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Ini artinya, sesungguhnya air yang suci tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu. Ini maksudnya ada batas air suci yang bisa tidak dinajisi. Pertama, air mengalir. Air sungai yang mengalir itu kalau memang itu bersih, tidak berubah warna dan tiga sifat tersebut, warna, bau, rasa, itu walaupun di atasnya ada bangkai ya. Kadang-kadang kita di kampung kan biasa begitu ya, kita mandi wudhu di sini, di sana orang buang hajat gitu loh. Di atas biasa gitu loh, ada yang pipis gitu loh. Selama airnya mengalir gak ada masalah. Ya tapi juga jangan pas-pas itu ya, pas wudhu ada yang lewat itu ya, biarin aja lewat dulu gitu loh. Gitu, gitu. Iklan lewat gitu lah, biasa itu. Yang kedua, air yang berjumlah minimal 2 kulah. 2 kulah itu menurut hitungan, ini kulah ini semacam tempat penampungan air. Kalau dihitung 2 kulah menurut ilmu fikih itu adalah kira-kira 600 liter. Berarti kalau kita punya tandon air, ini UI ini mana tandon airnya nih? Gak ada yang tahu ya? Hah? Besar enggak? Bisa berenang. Nah, maksudnya lebih daripada, tahu kan tandon yang ukuran 500 liter tahu ya? Oh, enggak tahu tandon ukurannya. Tandon saya tuh 500 liter di rumah itu. Lebih besar dari saya itu. 500 liter tuh segini loh. Diameternya berapa kira-kira ya? Pokoknya besar lah. Lebih dari situ ya? Lebih ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya kedatuan najis, misalnya ada cicak mati ya, selama tidak merubah tiga tipat tersebut tidak bisa dikatakan air najis. Syaratnya mengalir dan lebih daripada kulah. Tapi kalau misalnya nusewu ya, kena pipis. Oh, ini bahaya ya. Kalau airnya mengalir tidak masalah, kalau lebih daripada 2 kulah, insyaallah ya UI itu 2 kulah ya. Kalau misalnya kena pipis, tandonya di mana sih? Di atas ini ya. Oh, pakai. Oh, berarti gede ya. Enggak mungkin lah kena pipis ya. Kecuali ada orang iseng gitu lah. Ya itu enggak apa-apa. Selama tidak merubah tiga sifat air. Ya, ya asal kejatuhan najis. Tapi kalau misalnya, kadang-kadang begini Pak. Teman-teman pernah enggak mengalami pipa itu dari besi? Sekarang kan apa namanya itu? Pipa, paralon. Paralon dari besi. Itu kalau paralon dari besi, kalau sekarang paralon dari itu ya, dari biasa ya. Kalau paralon dari besi itu kalau sudah lama tidak diairi oleh air, begitu airnya mengalir itu biasanya agak berbau ya, berbau karat ya. Nah, itu suci apa tidak? Kata dosen saya dulu suci selama tidak berubah, sebab baunya itu bukan bau najis itu selama tidak berubah. Tapi kalau warnanya sudah coklat tua, bau bangke gitu ya, nggak boleh. Ini termasuk juga lahar dingin, nggak boleh ya. Apalagi lahar panas, sama nggak boleh. Ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini tentang air ya. Perlu juga kita pelajari tentang thaharah. Hadis ketiga, An Abi Umamah Al-Bahili qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sesungguhnya air la yunajjisuhu syai'un. Tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu. Ini Rasulullah bukan ahli air ya. Tapi insya Allah kalau Rasulullah yang ngomong kan berdasarkan wahyu ya. Jadi kalau misalnya ini air putih ya. Nanti ada hadisnya lah. Kalau kejatuhan lalat ya. Ini ada hadis khususnya nanti nih. Kan sering juga ada lalat di sini ya. Ini ada hadisnya di sini ya. Jadi kalau ini kejatuhan lalat. Itu kata Rasulullah malah disuruh benamkan ya. Yughrisuhu. Benamkan. Sebab kata Rasulullah. Memang ada lalat itu yang bawa penyakit di sayap kirinya. Tapi di sayap kanannya ada obat itu. Allah kadang-kadang menciptakan virus dan antivirus kan dalam satu binatang ya. Katanya bisa ular, itu bisa disembuhkan dengan ada zat di otaknya ini yang bisa menyembuhkan bisa ular. Jadi kadang-kadang kalau kita digigit binatang, obatnya di binatang itu sendiri. Gitu. Binatang tuh hebat ya. Jadi dia yang bikin apa serangan, dia juga yang punya antibodinya. Itu hebatnya ciptaan Allah ya. Kalau manusia kadang-kadang kan gak begitu. Dia yang buka tambal ban, dia nyebar paku gitu loh. Nah, itu lain. Itu sengaja itu loh. Nah, dia nyebar paku, dia yang buka ini. Kalau orang teknik informatika, dia yang bikin virus, dia jual antivirus gitu loh. Gak boleh muamalah seperti itu. Sama aja kayak ini ya, orang-orang politik itu kan begitu ya. Dia bikin rusuh, nanti dia dapat keuntungan dari kerusuhan itu sama aja ya. Jadi kadang-kadang Ahmadiyah ini juga katanya ada aktor intelektual. Itu bahasa-bahasa apa itu saya bilang. Itu murni kok kerusuhan biasa. Jangan dikaitkan dengan inilah macam-macam. Gitu. Ya, yang Kristen itu aja yang cari penyakit. Gitu. Islam mana pernah menghina agama kalian. Gitu. Dia aja karena menghina-menghina terus. Ya. Ini malah yang ditembak nanti yang rusuh. Gitu. Dia aja tembak duluan. Kalau tembak-tembak semua. Semua yang rusuh tembak gak apa-apa. Bola rusuh tembak silahkan. Adil tuh. Apa kontes musik ya apa namanya itu konser musik rusuh tembak nggak apa-apa bola rusuh tembak nggak apa-apa nanti Ahmadiyah rusuh sama mana tembak juga nggak apa-apa ini jangan giliran Islam aja ditembak gitu loh yang lain nggak dibiarin aja rusuh padahal sama-sama rusuh gitu loh kalau memang sama-sama rusuh ya udah kita nikmati aja rusuh itu ya, kayak tadi ya sakit diobati mati dikubur gitu. Besok paling sekali setahun lah. Ini bola tiap bulan ribut gak pernah diurusin. Susah banget memutihkan Gayus kata polisi. Padahal Gayus sudah ngomong gitu. Giliran urusan terorisme sama narkotika. Jadi saya berpikir begini ya, Nusew ya. Feeling saya tuh begini. Waduh udah azan ya. Belum. Salah jam apa dia itu? Jamnya Ahmadiyah dia itu. Apa tadi saya ngomong lupa? Oh saya berpikir begini. Kalau kejahatan itu internasional, itu polisi serius. Teroris itu kan internasional, loh. Narkoba juga internasional. Tapi kalau kejahatan itu lokal, polisi nggak serius. Loh. Apalagi bukan musuh internasional. Makanya dalam terorisme, polisi itu cepat sekali loh. Dana dari sini, ini mantikohnya ini rois mantikinya, dana dari sini, ini penggerak, cepat sekali loh polisi itu. Narkoba juga begitu, ini dari Korea, ini dari ini segala macam. Giliran Gayus yang ngomong lagi, gitu. Saya dapat dana dari A, B, C, E, D, E kata Gayus. Apa kata polisi? Susah membuktikannya. Tapi giliran terorisme cepat sekali. Dananya dari Afghanistan, dari Korea, dari Filipina, cepat sekali itu kalau teroris itu. Sama narkoba ya. Jaringannya polisi itu bisa mengurai. Loh. Giliran ini nggak bisa, karena mungkin nggak ada tekanan internasional ya. Oke hadis terakhir. Oh ya. Azan. Walil Baihaqi dari Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air yang suci, illa intaghayyara, kecuali berubah rihuhu, baunya berubah. Aqua biasa baunya ya. Ini aqua bukan. Air keran Pak, enggak apa-apa yang masalah bersih. Ya, enggak berubah baunya. Au ta'muhu rasa. Au launuhu atau juga warna binajasatin tahdusu fihi ya yang jatuh ke dalam air tersebut ya ini masalah air ya sekali lagi saya meminta kepada teman-teman supaya nanti bisa bawa buku ini ya, Bulughul Maram, syarah daripada Subulus Salam. Ini ada syarahnya lagi sebenarnya, Ibanatul Hakam, ada, tapi gak usah lah, itu gede sekali bukunya. Kita yang sederhana ini saja ya. Murah bukunya ini, saya dulu masih di pesantren belinya 6.000, tapi yang khusus hadis-hadisnya Subulus Salam saja ya. Kali ini sudah ada agak sedikit tahqiqnya, jadi hadis itu nanti, ini sahih apa enggak itulah, sudah ada itulah. Tapi kita baca semua hadisnya, mau asal jangan hadis maudhu ya, kalau dhaif itu kan masih bisa kita terima hadisnya itu untuk belajar. Ini lengkap nanti tentang fikih. Ada masalah air, ada masalah berwudu, ada masalah macam-macam dilengkap di sini. Ada masalah bejana, tidak boleh, biar kita tambah apa? Sebuah hadis Rasulullah, "In yuridullahu linnasi khairan yufaqihu fiddin." Jadi ciri-ciri orang yang diberikan Allah kebaikan adalah yufaqihu fiddin. Dia semakin paham tentang agamanya. Nah, bagi saya ini fikih ya. Harus tahu hukum. Jangan kita teriak-teriak aja nun sewu ya. Teriak apa? Islam. Giliran sholat gak tahu hukumnya dia malah. Sebab ada seorang ustaz, nun sewu ya, ini cerita terakhir ya. Dia sering ceramah di Yogyakarta loh. Malah dia cucu seorang ustaz terkenal di Yogyakarta. Kemarin kami rapat di UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kan kalau menurut saya, jarak itu kan belum harus sholat jamak takhir, jamak takdim ya. Semua jaraknya masih di bawah 80 kilo ya. Tapi itu masih berdebat, okelah ada yang boleh. Tapi dia lucu. Ustaz tadi itu lucu, gak ngerti masalah hukum. Sebab dia bukan, dia lulusan teknik. Dia dosen UII sih ya, tapi gak usah dicari ya. Dia insinyur. Jadi begini, imam itu kan sholat 4 loh. Sholat isya 4 rakaat. Begitu selesai di rakaat tasyahud awal, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam kan gak salam loh. Begitu imam berdiri ketiga, dia ikut lagi. Kebetulan saya sholat di belakang dia, saya perhatikan ya. Mana sih sholatnya sih, saya bilang. Padahal dia sering ceramah. Tapi dia memang gelarnya sarjana teknik ya. Dia memang orang teknik. Gak boleh, mufarokoh minal imam gak boleh, Bu. Kita niat sholat 2 rakaat. Imam tamam, ikut tamam. Tamam itu maksudnya 4 rakaat. Gak boleh kita pisah di tengah jalan dengan imam. Maksudnya 2 aja deh, assalamualaikum. Gak boleh. Imam 4 gitu loh. Kalau kita niatnya, makanya kalau sholat jamak takhir itu, mendingan kita imamnya itu yang juga jamak. Supaya 2 salam gitu. Jangan kita jamak, imam tamam. Kecuali kita jadi imam gak ada masalah. Kita 2, makmum nyambung gak ada masalah. Ini lucunya dia, ketika ustaz sahut kedua, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu niat ketiga, imam naik ketiga, dia ikut lagi gitu loh. Baca tabat yada lagi. Lucu jamak takhirnya saya bilang. Itulah kadang-kadang ya. Kita ini kadang-kadang masalah hukum itu terlalu disepelekan kadang-kadang ya. Itulah masalah jamak takhir aja kadang-kadang. Jamak itu kan ada syaratnya gitu loh ya. Harus 80 km. Islam itu memang mudah tapi jangan dimudah-mudahkan gitu loh. Ini rumah cuma di Kauman. Belanja ke Malioboro. Jamak dia. Itu kan musafir katanya. Musafir apaan saya bilang. Cuma 2 langkah begitu kok musafir. Tapi ada kok begitu, jangan ikutin orangnya saya bilang, jangan dipermudah agama tersebut. Sudah waktu ya? Ya, oke, kita akhiri dulu. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di kemudian hari. Saya tutup dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita yaitu pada sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin mempertanyakan materi tadi bisa lewat secara tertulis atau lisan. Baiklah, mau berhubung sudah ada pertanyaan yang masuk kepada Ustaz Kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat aja deh. Ustaz, insyaallah bagaimana dengan obat yang terbuat dari bahan-bahan yang haram atau menjijikkan? Misalnya obat yang terbuat dari cacing. Ya. Jadi untuk khusus obat memang dalam ilmu fikih saya temukan bahwa tidak boleh kita memakai obat yang terbuat dari benda-benda yang haram ya atau yang najis. Sebab kata sebuah hadis, saya lupa redaksinya, Allah tidak akan mungkin menciptakan obat itu dari yang najis. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, kalau memang tidak ada obat lain kecuali hanya dari itu yang manjur, ya silahkan. Di sini misalnya cacing, katanya cacing itu obat tipes ya, obat tipes gitu loh. itu kan keharaman cacing itu ya walaupun tidak seperti babi dan anjing ya, sama juga dengan binatang-binatang menjijikkan itu ya. Ya, jadi binatang yang haram itu kan ada hadis dan Al-Quran. Binatang yang kita disuruh membunuh juga haram, yang dilarang kita membunuh juga haram gitu. Semut itu kan dilarang kita bunuh, berarti haram juga. Jadi binatang yang kita disuruh bunuh juga haram, dilarang juga haram. Jadi khusus untuk obat-obatan, kebanyakan ulama pendapatnya saya terima itu gak boleh gitu. Termasuk juga cacing mungkin ya. Tapi bisa didefinisikan nanti, sebab masalah binatang-binatang ini ada juga mazhab ulama yang berbeda. Seperti kodok ya. Kodok itu katanya menurut tiga mazhab itu haram. Kodoknya hijau itu bukan kodok bangkong ya. Kalau mbeh itu enggak. Ya, kalau yang hijau itu boleh. Mazhab Imam Malik malah membolehkan kodok hijau itu. Jadi kalau obat dibikin dari sana juga boleh. Ini sebenarnya masalah penelitian saja ya. Mungkin obat tipes itu selain cacing juga ada menurut saya, cuma belum ditemukan saja ya. Ya, itu soal pertama. Jadi kalau bisa dihindari aja ya. Kecuali enggak ada obat lain gitu. Terkenal manjurnya itu gitu. Pertanyaan kedua, siapa sebenarnya Abu Hurairah itu? Dari mana asal atau nasabnya bagaimana? Ada mbak, kalau kita ingin membicara masalah Abu Hurairah, baca dalam kitab Sahih Bukhari, di sana ada nasabnya. Beliau seorang sahabat Nabi, ya Abu Hurairah. Sebenarnya namanya bukan Abu Hurairah. Gelar Abu Hurairah itu diberikan karena beliau suka dengan kucing. Hurroh itu kan artinya kucing. Jadi nama beliau itu kalau tidak salah saya, Abdurrahman siapa ya, panjang sekali. Ada nasabnya, kalau ingin baca, saya nggak apal, nasabnya panjang. Orang Arab itu kan, kelebihan orang Arab daripada kita, mereka tuh nasab itu kan dicatat. Saya pernah dulu melihat tuan rumah saya orang Mesir itu, ketika anaknya lahir, dia buka buku besarnya itu loh. Jadi riwayat orang Arab itu kelebihan nasabnya itu berurutan loh. Nanti ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu dengan Abu Bakar. Kita kan enggak. Kita dengan neneknya ibu kita aja udah enggak, kita udah enggak kenal gitu loh. Pokoknya kita tahu saudara aja deh. Gimana ketemunya? Adam Hawa itu. Jauh banget ke atas lah. Nah, Abu Hurairah tuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini termasuk juga yang telat nikah. Beliau cuma punya anak satu putri yang dinikahi oleh Sa'id ibn Musayyib. Makanya kalau ada hadis musalsal, hadis mursal, itu Syafi'i tidak mau menerima kecuali dari Sa'id ibn Musayyib. Karena Sa'id ibn Musayyib ini adalah menantunya daripada Abu Hurairah. Beliau menikah sudah telat ini karena ya mungkin karena miskin kali ya. Miskin terus ingin mengabdi kepada ilmu pengetahuan. Di akhir-akhir hayatnya beliau baru menikah. Silakan baca di Sahih Bukhari atau di Fathul Bahri karangan Ibnu Hajar Asqalani. Ini karangan Ibnu Hajar Asqalani juga ya. Fathul Bahri 13 jilid. Ada nasabnya di sana lengkap itu. Orang Arab itu memang kelebihannya nasab. Nasab mereka tuh bin-bin-bin-binnya tuh sampai ke atas itu loh. Kita kan enggak ada. Kita sampai ayah sama kakek tok. Yang kedua, Al-Quran disebutkan yang diharamkan dari babi adalah dagingnya. Ayatnya hurimat alaik, ini surat Al-Maidah ya, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Begini mbak, ini sebenarnya kata laham di sini itu bukan menunjukkan bahwa babi itu bukan daging saja diharamkan gitu loh. Kenapa daging disebutkan di sini? Sebab biasanya dalam Al-Qur'an pemanfaatan sesuatu itu bukan dari segi fisiknya. Contoh Bu ya, saya beri hadis, saya beri contoh Al-Qur'an yang lain. Baca dalam surat Al-Jumu'ah. Terakhir surat Al-Jumu'ah, "Idza nudiya lis-shalah," apabila kalian dipanggil shalah yaumal jum'ati, "fas'au ila dzikrillah," ya, "wazarul bai'ah," tinggalkan jual beli. Bagaimana dengan yang lain? Boleh enggak sewa menyewa, utang piutang, gade menggade? Itu juga haram menurut Al-Qur'an. Tapi kenapa disebutkan di sana jual beli? Karena muamalah yang biasa dilakukan manusia adalah jual beli, termasuk dengan daging. Kenapa daging disebutkan di sini? Sebab daging itu adalah pemanfaatan yang paling biasa oleh manusia, itu disebut dengan daging. Nah, ini Al-Qur'an tuh rahasia bahasanya begitu ya. Sama juga dengan begini. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian? Pada rukun iman itu kan ada 6. Kenapa disebutkan 2 saja? Selalu dibilang iman dengan Allah dan hari kemudian. Kenapa cuma 2 itu? Kenapa? Kenapa bukan disebutkan iman dengan malaikat? Ada dalam ayat malaikat kitab suci ya, tapi kebanyakan Al-Qur'an sebutkan begitu. Sama dengan tadi ya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Padahal bai'a itu banyak di bawahnya ada sewa menyewa segala macam gitu loh. Jadi di sini dimasukkan dengan daging babi karena pemanfaatan yang paling biasa oleh manusia itu adalah daging. Ya, tapi dalam hadis didukung oleh beberapa hadis lain khusus dengan babi itu semuanya gitu loh. Dan haramnya babi itu jangan dikaji-kaji ya. Haramnya kenapa? Karena ada cacing pita gitu loh. Nanti kalau cacingnya hilang bagaimana? Halal enggak? Tetap haram. Mungkin karena dia punya virus Zakaseki, apa virus susu itu sekarang itu? Anthreborus Zakaseki, ya. Susah banget sih namanya itu. Yang dia ada di susu-susu itu loh. Nanti kalau itu hilang bagaimana? Yang dari apa ya? Oh bukan dari pipis tikus. Pipis tikus apa penyakit kemarin di Bantul itu? Gara-gara pipis tikus itu loh. Itu leptospirosis itu ya. Itu bahaya juga. Pipis tikusnya aja bahaya ya. Bagaimana kalau selain dagingnya misalnya minyaknya, itu yang saya maksud tadi ya. Jadi mengambil minyaknya, kulitnya, rambutnya, segala macamnya juga gak boleh. Khusus babi dan anjingnya. Tapi kalau binatang lain ada yang diharamkan tapi dimanfaatkan, boleh gitu ya. Ya, tapi kalau babi lain. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Memang kata-kata dalam Al-Quran itu banyak rahasianya ya. Harus kita gali. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya jika suatu obat mengandung alkohol walaupun dengan kadar yang sangat kecil? Begini mbak, alkohol itu, ya, keharaman alkohol, ya, itu sebagian orang mengatakan kalau hanya untuk diminum memabukkan. Kalau dipakai untuk yang lain selain diminum, itu banyak masih ada ulama yang membolehkan. Misalnya, luka. Boleh nggak kita pakai alkohol luka itu? Hah? Boleh. Ya, jadi alkohol itu keharamannya juga tidak begitu mutlak ya, jadi artinya hanya boleh, tidak boleh dicampur dalam minuman. Menurut MUI, fatwa MUI saya lihat, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi adalah ketika kadar alkoholnya di atas 3%. Berarti kalau di bawah 3% itu MUI masih membolehkan. Ini kaitannya tape ya, tahu tape? Itu kan tape itu ada proses fermentasi ya. Itu kalau tape masih 1 hari, 2 hari, itu kadar alkoholnya tuh masih di bawah 3%. Tapi kalau sudah lebih daripada 4 hari, itu katanya di atas 3%, itu sudah haram. Kecuali cuka. Kalau cuka, memang kadar alkoholnya agak... kalau cuka ya. Cuka memang ada dengan fermentasi jadi alkohol gitu ya. Jadi, makanan dan minuman yang dilarang oleh MUI, fatwa MUI itu saya lihat dalam bukunya, ketika kadarnya itu 3%. Tapi alkohol, kalau untuk pemanfaatannya lain juga nggak apa-apa, misalnya luka pakai alkohol itu. Termasuk mungkin minyak wangi. Ya. Sebab saya lihat, minyak wangi, tapi ini kaitannya nanti minyak wangi itu beratnya di sini, Pak. Minyak wangi yang ada serot-serotnya itu ya, serot-serot itu katanya kan dari alkohol. Kalau hanya sekedar kita pakai, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau kita buat serot nanti jadi persoalan lagi gitu. Makanya lebih aman kalau kita minyak wangi itu, carilah tidak aja kadar alkoholnya itu nol. Ya, tapi kalau misalnya tepat tidak semua minyak wangi yang serot-serot itu ada. Saya dulu tahunya yang serot-serot itu yang ada alkoholnya gitu loh. Jadi keharaman alkohol itu hanya kalau diminum gitu. Tapi kalau digunakan untuk manfaat seperti luka itu sebenarnya gak ada masalah gitu. Untuk menghilangkan apa gitu loh ya. Ya. Tapi kalau obat yang mengandung, ada gak obat alkohol ya? Ada. 5%. Obat apa itu? Wah, itu kalau ikut fatwa MUI enggak boleh itu kalau di atas 3% katanya. Ada yang enggak pakai ya? Obat batu hitamnya karena enggak ada alkoholnya mungkin ya. Yaitu setahu saya itu 3% ya, tapi enggak tahu kalau obat ada 5% itu gimana tuh hukumnya. Kalau ikut fatwa MUI enggak boleh mungkin ya. Ya nanti kita cari lagi jawabannya. Tapi setahu saya jangan di atas 3%. Oke. Bagaimana hukumnya binatang sungai? Apa sama dengan binatang laut? Ya sungai beda dengan laut, Mbak. Maksudnya laut itu khusus. Sebab laut itu, kalau sungai binatangnya kan selama binatang itu hanya hidupnya di air boleh. Tapi kalau hidupnya di dua air, di dua alam itu enggak boleh. Di darat bisa, di bumi bisa. Binatang sungai sama dengan binatang-binatang kolam biasa ya. Beda dengan laut gitu. Jadi sungai itu kan ada muara laut ya, terpisah nanti binatang laut nggak bisa ke air tawar, binatang air tawar juga tidak bisa ke laut ya, insya Allah begitu kalau sungai ya. Selanjutnya yang kedua, beda ya. Bangkai laut kan halal. Kalau ada ayam dilempar ke laut terus mati, bagaimana hukumnya? Ya kasihan ayamnya bang, apa dilempar? Ya dia kan gak jadi binatang laut. Yang dikatakan binatang laut, binatang yang memang komunitasnya dan habitatnya memang di laut. Kalau begitu nanti, kalau memang kita katakan halal ayam, manusia juga bisa nanti. Bosan kita lihat gayus, lempar aja ke laut itu. Nanti kita makan rame-rame itu. Ayam itu binatang darat, jadi bukan masuknya ke laut. Tapi mungkin maksudnya begini pertanyaannya mbak. Ayam dilempar ke laut, dimakan sama ikan paus gitu loh. Ikan pausnya kita makan ya, gak apa-apa. Bukan ayamnya kita makan itu. Ini sama juga dengan ini mbak. Kalau kita menyembelih kambing, kambing betina hamil, anaknya bagaimana di dalam itu? Ayo. Menurut kata ulama, zaka umihi. Jadi kalau kita apa ya, kalau kita menyembelih kambing betina, itu kan lagi hamil. Ternyata anaknya ada di dalam. Halal nggak anaknya itu? Perlu disembelih lagi nggak? Nggak. Kata ulama, nggak cukup dengan sembelihan ibunya. Itu kan nggak ada disembelih. Kenapa tidak dikategorikan bangkai? Khusus ya, itu kejadian khusus itu. Jadi ayam dilempar ke laut, nanti mbaknya malah kepleset ikut masuk, ikut dibawa ombak. Malah ayamnya seneng, kapok kata ayam. Nakal sih kata ayam. Ayamnya malah seneng. Kalau Rasulullah termasuk pemimpinnya miskin, apa dia menerima zakat? Nah, begini mbak, khusus masalah zakat. Jadi saya pernah juga ditanya begini ya. Keluarga Rasulullah dalam surat Al-Anfal, itu dalam masalah pembagian harta perang Rasulullah dapat. Tapi kalau dalam masalah zakat, pertanyaan mbak ini begini nih. Siapa yang nanya? Mudah-mudahan cowok ya. Pertanyaannya begini. Rasulullah, Sayyidina Hasan itu kan pernah menerima zakat dan sedekah. Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Hasan, kita keluarga para nabi tidak berhak menerima zakat. Alasannya, makanya saya pernah ditanya oleh jemaah dulu, Ustaz, salah satu alasan Rasulullah tidak mau menerima zakat adalah karena zakat itu adalah harta kotor, ya. Nah bagaimana dengan kita? Rasulullah juga gak mau kok harta kotor gitu loh ya. Bagaimana dengan kita gitu loh. Itu pertanyaannya begitu dulu pernah kan ditanya. Jadi walaupun Rasulullah miskin. Miskin di sini maksud saya bukan fukor ol masakin. Yang khusus untuk keluarga Rasulullah. Itu memang beliau tidak boleh menerima zakat dan sodakoh ya. Ada lagi pertanyaan muncul kemarin itu. Yang sampai sekarang saya juga belum bisa jawab ya. Tapi insya Allah saya takut hati-hati saya menjawabnya. Ustaz, profesi Rasulullah itu apa? Apa kerja Rasulullah? Dengan apa dia menghidupi keluarganya? Waktu itu saya gak jawab. Kalau memang Khadijah pedagang, berarti Rasulullah bersandar kepada istri. Ini kan ajarannya gak bagus. Masa suami bersandar ekonomi ke istri gitu ya? Apa pekerjaan Rasulullah, profesi Rasulullah katanya? Untuk menghidupi keluarganya gitu loh. Saya bilang pemasukan Rasulullah bukan hanya dari pekerjaan. Saya jawab waktu itu dari ghanimah juga ada gitu ya. Jadi 5% dari harta rampasan perang itu dalam surah Al-Anfal ya. Itu 5%-nya untuk keluarga Rasulullah itu ya. Jadi memang Rasulullah tidak menerima zakat ya. Tapi alasannya mungkin ya, kalaupun kata Allah seorang karena zakat itu harta kotor yang dikeluarkan ya. Tapi bukan berarti untuk kita juga berlaku seperti itu gitu ya. Yang kedua, bagaimana Rasulullah mengajarkan beramal kalau ada bagaimana Rasulullah mengajarkan beramal kalau dia saja termasuk orang yang miskin gitu ya. Wah, ini pertanyaannya ngeri saya jawabnya. Ya Rasulullah ya, malah Rasulullah tuh pernah loh menghutangkan orang. Ada orang berhutang sama Rasulullah, berani banget nih orangnya, berani berhutang sama Rasulullah itu loh. Ceritanya begini, jadi suatu Rasulullah lewat sebuah jalan, ada orang menghindar gitu loh. Besok ketemu dengan Rasulullah, tadi kenapa ente lari ketemu saya? Kata dia Rasulullah, saya punya hutang sama manusia malu. Kata Rasulullah, kalau begitu hutangmu saya lunaskan gitu loh. Hanya gara-gara hutang kamu tidak mengucapkan salam kepada saya, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah kaya juga ya. Ada orang hutang sama Rasulullah lah. Jadi maksud saya miskin di sini ya, dalam artian gak miskin-miskin kayak pengemis tuh, enggak ya. Adalah rezeki beliau itu ya dari ghanimah. Rasulullah tuh banyak loh dapat hadiah. Hadiah dari pemimpin-pemimpin dunia itu. Cuma apa profesi beliau itu? Apakah pegawai negeri, swasta ya? Ini yang susah saya jawabnya. Ya. Tapi insya Allah gak miskin-miskin banget lah. Ini kita habiskan gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Sholat isya tuh diundur gak apa-apa. 10 malam nanti. Ustaz, kadang-kadang saya dapat ilmu dari pertanyaan ini loh. Saya kalau gak bisa jawab, saya bilang aja gak bisa. Ustaz, Rasulullah, apa ini, Rasulullah SAW, mau sunnah kan untuk tidak menjadikan tidak menjadikan keluarganya sebagai pengganti pemerintah. Bagaimana dengan kasus yang terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang terzalimi? Begini ya, Utsman bin Affan itu jadi khalifah yang 4. Itu yang 3 kan mati dibunuh ya. Cuma Abu Bakar yang tidak. Ini juga jadi pertanyaan. Kalau saya terus terang, kalau masalah sejarah Islam, saya tidak mau idealisasi. Kalau memang sejarah itu berdarah-darah, saya ceritakan berdarah-darah itu. Jadi kelemahan Utsman bin Affan, beliau tidak bisa tegas kepada keluarganya. Menurut saya, ini persis seperti Soeharto. Soeharto itu baik loh. Cuma kelemahan Soeharto tidak bisa tegas kepada keluarga. Sirena Utsman juga begitu. Jadi banyak orang membuat judul tulisan begini, nepotisme Utsman. Jadi memang sewaktu Utsman menjadi khalifah, beliau banyak mengangkat bendahara ya. Bendaharanya itu kalau salah Barwan bin Hakam, itu keponakan Sayyidina Utsman. Banyak ini-ininya itu. Malah cincin Sayyidina Utsman itu pernah dipakai oleh keluarganya untuk korupsi ya, bahasa kitanya korupsi ya, untuk mengeluarkan uang Baitul Mal. Padahal Sayyidina Utsman itu lalai naruh cincin dulu khalifah itu kan stempelnya pakai cincin itu ya. Ada cincin kekhalifahan itu sebenarnya itu. Itu dipakai. Jadi memang Sayyidina Utsman itu salah satu kelemahannya tidak bisa tegas kepada keluarganya. Jadi keluarganya menggerogoti gitu kan. Tapi bukan berarti posisi beliau sebagai sahabat Nabi luntur enggak ya. Sebab manusia itu, jangankan sahabat, para nabi aja ya dalam konteks maksum ya. Maksum itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Kalau berbuat salah langsung dimaafkan oleh Allah. Jadi para nabi itu kan pernah juga berbuat yang dilarang kadang-kadang ya. Misalnya seperti Nabi Musa, ya Allah saya ingin melihatmu jahrotan, kata Nabi Musa. Coba bayangkan, apa masih Musa gak percaya dengan Allah? Apa kau tidak percaya dengan saya, kata Allah? Bala walakin litatoma'inal qalbi, tapi untuk menenangkan hati saya. Coba Nabi Musa aja ragu sama Allah. Jadi kadang-kadang para nabi itu juga kadang-kadang sifat kemanusiaannya muncul kadang-kadang ya. Ya Nabi Yahya, Nabi Ya'qub juga pernah melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Nabi Ya'qub itu kenapa dipisahkan dengan Nabi Yusuf? Karena pernah suatu malam dia makan dengan Nabi Yusuf, makan enak. Tetangganya ada yang miskin, tidak bisa makan, kelaparan gitu loh. Nabi Ya'qub enggak tahu. Tapi bagi seorang nabi itu berat begitu. Berat bagi seorang nabi makan enak tapi tetangganya enggak makan gitu loh. Makanya beliau dihukum oleh Allah berpisah dengan Nabi Yusuf. Itu dalam satu kisah ya. Jadi Sayyidina Utsman seorang, wajarlah beliau punya kelemahan ya. Saya rasa kelemahan beliau di situ. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan vonis hujat menghujat, enggak. Beliau tetap sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu ngudul ya. Dalam artian, walaupun punya kesalahan, ya tetap sudah dimaafkan oleh Allah ya. Sahabat itu mempunyai derajat istimewa dalam Islam. Ustaz, bagaimana hukumnya makan di suatu acara yang kita tidak diundang? Bagus nih pertanyaan. Jadi begini, ya, ini bagus ini. Bagus ini. Mudah-mudahan yang nanya gak gemuk orangnya nih. Cerita pribadi. Jadi dalam Islam, undangan yang wajib dihadiri adalah undangan walimatul urus. Setiap undangan yang wajib dihadiri cuma walimatul urus. Ini baca dalam fikih Maliki ya. Undangan yang lain itu sunnah. Nah, bagaimana kita makan kalau kita diundang dalam sebuah pesta pernikahan? Itu yang boleh kita ajak adalah yang diundang, dan itu berlaku hukum uruf. Contoh uruf bagaimana? Diundang Okrisal Eka Putra saya ya dan keluarga. Urufnya bagaimana keluarga itu? Berarti saya, istri dan anak. Mertua enggak boleh diajak. Nah, kalau makan dengan tidak diundang ya berarti enggak boleh. Ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa nun sewu ya. Saya dapat cerita dari teman-teman sesama dosen ya. Di Yogyakarta ini, kalau kita acara yang paling parah penyusupnya itu katanya di UGM itu loh. Siapa itu? Geraha Sabah itu. Itu paling banyak penyusupnya, kata teman-teman saya. Jadi kalau di sana kita ngadakan acara, itu banyak mahasiswa yang nusewin. Dan mahasiswanya kita gak tahu siapa ya. Mungkin perbaikan gizi, gak apa-apa ya. Mahasiswa kan perbaikan gizi itu. Pakai batik, bawa amplop isinya KTP atau kartu mahasiswa aja. atau masukan makan gitu. Itu banyak penyusupnya kata di Geraha Sabah. Tapi saya sebenarnya enggak suka dengan diskusi itu. Kalau nikah tuh enggak usah hitung-hitung begitulah saya bilang. Orang sekarang nikah tuh kan nyari untung lah. Menikah tuh menikah, enggak usah hitung untung-untungan. Jadi katanya modal begini nanti angpaunya berapa? Undangan itu kan diperkirakan kalau ini yang diundang paling apa? Paling 50 ribu gitu loh ya. Kalau saya kan kelasnya yang itu gitu loh. Saya paling-paling nyumbangnya 50 ribu gitu. Nah, kalau saya terbalik, makanan saya hitung. Jadi kalau istri saya, mas pulang yuk. Enggak, masih kurang 5 ribu. Saya bilang. Canda aja, bercanda. Jadi tidak boleh. Pulang yuk, mas. Enggak, masih kurang 5 ribu. Bakso lagi, saya bilang. Ya, menurut saya ya, ini bercanda aja. Jadi, mumpung saya... Soalnya saya lihat kalau orang-orang kaya terkenal itu walimah, mereka makannya enggak banyak loh. Pak Nardi ya, pemilik Pamela itu. Kan sering ketemu saya waktu pernikahan lah. Dia cuma masuk, naruh duit, paling dia nyumbangnya mahal ya, paling 500 ribu ya. Salaman pulang. Kalau kelas-kelas saya ini, orang miskin, orang kampung ini ya, ya lama, nyumbangnya dikit, lama di dalam. Ya, rahasia. Jadi tidak boleh Pak. Jadi kalau misalnya kita diundang dengan keluarga, urufnya keluarga itu apa? Istri dan anak. Nah kalau anaknya 8 gimana? Ya kalau memang urufnya, uruf itu maksudnya adah ya, kebiasaan. Jadi undangan, misalnya diundang ini dengan keluarga, ya mertua gak boleh. Apalagi tetangga diajak gak boleh. Bagaimana dengan ponakan? Oh ini, apakah itu termasuk bagian keluarga kita? Nah ini silakan didiskusikan gitu. Ini jelas gak boleh Mbak. Kalau kita tidak diundang jangan datang. Apalagi ya hari Minggu kan banyak pernikahan tuh, pakai aja batik gitu loh. Ketemu mampir, lumayan lah. Gak boleh ya. Ustaz, apakah jarak Syafar 80 km tersebut adalah jumlah pergi atau pulang pada suatu jam. Sekali makan Pak, jarak. Jadi dari sini Solo 60 km belum boleh. Tapi kalau sini Purwokerto, jauh Purwokerto ya. Jakarta jauh banget, 600 kilo, itu memang boleh. Syaratnya Safir itu begini Pak. Lebih daripada 80 kilo, bukan jarak pulang pergi. Kalau pulang pergi, saya dari rumah ke sini bisa 60 kilo, muter-muter dulu saya. Bukan jarak tempat. Yang kedua, kita berada di tempat, ini mazhab Syafi'i ya, berada di tempat itu kurang daripada 4 hari. Kalau lebih daripada 4 hari, ada yang 5 hari, itu bukan musafir lagi, kita sudah mukim namanya. Jadi teman-teman, ada yang dari Sulawesi nggak di sini? Niat kuliah di UII berapa tahun? 5 tahun dah? Ada orang yang nggak mau sholat Jumat loh, banyak teman saya dulu. Waktu di Mesir, nggak mau dia sholat Jumat. Kenapa? Saya musafir katanya. Masa 5 tahun di Mesir musafir? Kalau 3 hari di Mesir gak apa-apa saya bilang. Jadi ada, memang ada pendapat ulama mengatakan kalau kita keluar dari rumah kita sehari-hari, berapa hari pun kemana pun musafir. Saya sudah cerita dulu ya, ada seorang profesor di UIN itu, profesor yang mengarang buku itu loh, orang Aceh siapa namanya? Aduh saya kalau ingat nama Sulaiman. Orang Aceh itu profesor doktor Fakultas Syariah itu loh, udah meninggal tapi. Itu orang Aceh, seumur hidupnya di Jogja gak pernah dia sholat Jumat. Karena dia menganggap dirinya musafir. Saya orang Aceh, hidup di Jogja gitu loh. Berarti saya musafir gitu loh. Dan ini pendapat ini, memang ada ulama yang mengeluarkan pendapat seperti itu. Tapi saya kurang mendukung lah. Kalau saya, yang namanya musafir itu di bawah 5 hari. Jadi kalau kita ke Jakarta, diundang adik kita nikah, niat kita cuma 4 hari. Ya, selama di Jakarta bolehlah kita kosar jamaah. Tapi kalau lebih daripada sebulan, udah mukim itu bukan musafir lagi bagi saya. Ini mazhab Syafi'i ya. Yang kedua, ini persoalan musafir ini juga. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Jadi perjalanannya ibadah. Bagaimana kalau kita ke Surabaya, niatnya bunuh orang gitu loh. Oh jangan kosor jamaah, gak boleh. Atau mau selingkuh. Tuh. Mau ke Surabaya selingkuh, gak boleh kosor jamaah. Boro-boro orang itu ingat kosor jamaah, sholat aja enggak gitu ya. Ya. Jadi sekali berangkat, Ustaz bagaimana cara mengontrol hati kita yang terlanjur? Oh ini cowok berarti nih, yang terlanjur jatuh cinta kepada seorang wanita agar tidak terjerumus ke jalan yang sah. Gampang kok, nikahin aja dia. Susah banget tuh. Kalau jatuh cinta pada wanita, nikahin aja selesai. Oh ternyata dia sudah nikah. Ya udah, tinggal bunuh diri. Nggak, ini maksudnya ini. Cari yang lain mau bunuh diri. Cinta itu anugerah, gak apa-apa. Kesukaan terhadap lawan jenis itu fadilah minal Allah. Gak apa-apa. Cuma harus disalurkan sesuai dengan syariah. Malah kalau ada, Ustaz, saya gak pernah nafsu sama wanita. Itu aneh, saya bilang. Ini saya selama dengan Rasulullah juga ya. Dulu Yahudi itu pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hebat datang kepada Aisyah. Hebat mana saya daripada Rasulullah? Saya tidak pernah menikah. Saya benci dengan wanita. Kata Rasulullah, saya ini orang paling dekat dengan Allah. Saya nikah kok, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah, fungsi Nabi itu diutus adalah untuk menjadi hujah ya. Orang kadang-kadang beragama itu berlebihan loh. Saya melihat wanita itu gak nafsu, kayak lihat tembok gitu loh. Rasulullah aja nikah coy, saya bilang. Lebat mana ente daripada Rasulullah? Kadang-kadang orang beragama itu kadang-kadang dibuat-buat ya. Digoda oleh setan loh. Saya merasa diri saya dekat banget dengan Allah. Jadi saya gak mau nikah, Rasulullah aja nikah. Saya kalau puasa, gak mau buka maghrib gitu loh. Maghrib itu masih rendahan. Saya bukanya jam 12 malam gitu loh. Karena maghrib itu masih kenyang. Biar perut saya itu melilit banget baru saya buka. Baru saya merasa puas gitu loh. Setan, saya bilang. Rasulullah itu hujah. Rasulullah itu buka maghrib, ya ikut maghrib. Jangan dibikin-bikin. Saya sudah merasa dekat dengan Allah. Jadi gak perlu lagi sholat, gak perlu lagi puasa. Dekat mana ente sama Allah? Sama Rasulullah. Dekat Rasulullah, nah. Rasulullah aja sholat. Pemimpin saya tuh hebat, sholatnya di bulan. Hebat mana dia sama Rasulullah? Hebat Rasulullah, Rasulullah jalan sholat di bumi. Saya tuh gak melihat wanita tuh kayak tembok, gak nafsu. Malah aneh bagi saya. Sakit ente itu. Nabi aja orang terbaik, malah punya nafsu loh. Jangan main-main. Jadi kalau kita sudah terlanjur jatuh cinta, ya gak usah dibunuh. Salurkan, ajak dia nikah gitu. Kalau dia mau syukur, gak mau paksa. Gimana sih caranya? Hati-hati loh mbak, saya ini teroris loh. Ya gimana caranya? Benarkah membunuh cecak itu berpahala dan membunuh laba-laba dosa? Begini ya, membunuh cecak berpahala. Saya belum pernah mendengar pendapat. Seluruh binatang itu memang tidak boleh kita bunuh. Memang ada binatang hadis itu, ada lima yang dibunuh. Ular boleh, tikus boleh. Ada lima binatang, saya lupa limanya itu apa ya. Jadi ada binatang yang memang boleh dibunuh, walaupun kita dalam keadaan ihram. Kalau kita naik haji pakai pakaian ihram kan gak boleh bunuh binatang ya. Tapi ada binatang yang boleh kita bunuh. Kalau gak salah kalajengking, ular, tikus, dua lagi anjing gila, satu lagi apa itu lupa saya. Nah, burung gagak, terima kasih. Betul. Burung gagak ya? Kalau gak salah memang jenis burung satu lagi. Apa burung gagak? Pokoknya ada lima binatang. Tapi apakah berpahala membunuhnya itu? Saya juga gak tahu. Kalau kita bunuh ular, apakah berpahala? Kita dapat pahala gitu loh. Tapi kalau tak mengganggu kita kok. Ya paling dia buang air di atas itu aja sih. Cecak itu kan gak punya WC itu. Jadi ya, pipis terserah aja gitu loh. Karena kena jidat kita kadang-kadang gitu. Kan membantu juga bunuh nyamuk. Belum kan membunuh cicak tuh. Membunuh laba-laba dosa. Laba-laba yang mana? Spiderman itu ya. Ya kalau enggak ganggu kita jangan dibunuh lah. Orang kafir tuh begitu ya. Orang kafir tuh halal darahnya kalau dia ganggu kita loh. Itu jihad tuh di situ. Tapi kalau dia enggak ganggu haram. Kalau orang kafir tuh Wakot tuluhum haisu sakif tumuhum dalam Al-Quran ya. Jadi jihad itu kita menyerang orang kafir itu sesuai dengan serangannya. Kalau dia menyerang dengan senjata, serang lagi dengan senjata. Kalau dengan pemikiran, pemikiran buku dengan buku gitu loh. Jangankan laba-laba kalau ganggu orang kafir ini ganggu kita boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya, orang yang lewat depan sholat itu boleh gak dibunuh? Boleh. Dia lewat kita halangi. Masih lewat juga 3 kali tusuk aja lehernya, cerak gitu. Nah itu mazhab Syafi'i loh ya. Walaupun mazhabnya tidak, jadi kita sholat ada yang lewat kita halangi. Kecuali Masjidil Haram nggak boleh ya. Masih ngotot juga halangi. Ngotot juga boleh dibunuh loh kata Imam Syafi'i, karena itu setan katanya. Bingung mana praktiknya tuh ya. Ini sholat nanti susah banget sih dilarang. Cerot. Gitu. Allahu Akbar lagi dia. Saya nggak tahu ya. Tapi itu mazhab Syafi'i ya. Jadi membunuh tuh ada caranya ya. Ada bolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya. Tadi pas poin hikmah politik, Nabi yang miskin dari rakyat itu dan indikatornya apa ya? Kan setahu saya, sewaktu melamar Khadijah, ia dengan mas kawin banyak unta dan tidak terlihat. Ya, jadi sewaktu Rasulullah melamar Siti Khadijah, itu yang menyiapkan maharnya adalah Abu Thalib. Kalau tidak salah, maharnya 400 dirham dan 100 ekor unta. Ya. Jadi maksudnya miskin di sini bagus ya, enggak miskin-miskin banget, juga enggak kaya-kaya banget itu. Allah, beliau tidak punya apa-apa. Dan beliau tidak punya apa-apa sampai beliau menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi gitu ya. Tapi kalau masalah harta Rasulullah tuh punya loh. Jadi bukan miskin banget, enggak sampai minta-minta tuh enggak Rasulullah. Jangan salah paham tadi ya. Jadi maksud saya Rasulullah tuh pernah enggak makan 3 hari, enggak punya uang banyak. Tapi bukan miskin-miskin banget itu. Tinggal 2 lagi ya. Jadi beliau menikah dengan Khadijah tuh maharnya 400 dirham dengan memang 100 ekor unta. Tapi itu disiapkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib yang melamar pada waktu itu. Memang beda pendapat tidak bisa dihindari, tapi kerusuhan bisa dihindari. Ya betul. Beda pendapat enggak boleh. Beda pendapat boleh, yang enggak boleh beda pendapatan. Lebih baik kita menahan diri untuk tidak rusuh dan mengeluarkan statement yang melegalkan kerusuhan meskipun sekali setahun. Ya, terima kasih, ini saya bercanda aja loh tadi itu. Mungkin sering-sering bencana saja biar kesadaran akan kebersamaan dan kesatuan regional tercipta. Memang lagi bencana itu kita bersatu ya. Maksud saya begini, saya mengeluarkan statement seperti itu ini karena saya kesel aja itu. Giliran umat Islam yang ribut kok semuanya berkomentar, seluruh dunia itu komentarnya negatif gitu loh. Seolah-olah Islam ini apa gitu. Tapi kalau rusuh-rusuh lainnya enggak gitu loh. Ini masalah Ahmadiyah. Kenapa kita dari dulu memasalah Ahmadiyah tuh dari tahun 1930 loh ya. Ribut terus. Disuruh bubar enggak mau. Digini enggak mau, disuruh berbaur dengan masyarakat enggak mau. Sampai coba dari tahun 30 sekarang sudah tahun 2010 ya. Sudah 80 tahun ribut terus. Komentarnya begitu-begitu aja. Makanya bagi saya, ya gimana, biarin aja, gimana loh, saya juga enggak bisa. Ya saya kalau bisa tidak ikut rusuh saya ya. Tapi kalau saya dipukul masa saya enggak rusuh gitu loh. Orang Ahmadiyah itu juga banyak loh melakukan kekerasan di daerah-daerah ya, cuma tidak terekspos. Saya dapat informasi dari Jakarta, katanya banyak juga ustadz-ustadz yang dipukuli sama Ahmadiyah itu kan juga ada yang keras-keras juga ada ya, yang preman-preman juga ada gitu loh. Jadi banyak juga dia mukulin-mukulin ustadz, banyak juga ada kasus-kasus yang terungkap ya. Dari saya dapat informasi dari Dewan Dakwah Indonesia. Jadi ada beberapa ustadz di daerah itu katanya di Kalimantan pas Sulawesi itu sering juga dipukulin sama Ahmadiyah. Jadi sama-sama keras biarin aja kok. Kata Habib Rizik, kita ini kan semuanya preman gitu loh, tapi beda baju gitu. Ya, kalau kita bajunya Islam gitu. Polisi itu juga preman, tapi bajunya dinas gitu loh. DPR itu juga preman isinya, cuma bajunya DPR gitu. Karena benar juga Habib Rizik gitu. Kita juga preman isinya, tapi apa istilahnya, baju kita baju Islam, lebih berpahala aja. Terakhir, jadi masalah Ahmadiyah ini gimana lah ya, saya juga bingung. Masalah orang masalah Antonio itu apa yang dia lecehkan terhadap Islam, saya enggak tahu itu. Yang kasus di Temanggung itu loh. Enggak, dia bikin selebaran leaflet itu menghina umat Islam, apa yang dia hina itu? Apa? Otak dia aja yang kotor kali. Itu katanya. Maka apa lagi? Oh gitu. Oh, dia enggak belajar tafsir, baca Quran aja enggak bisa. Ya itulah kadang-kadang. Itu aja yang diselesaikan. Kenapa dia suka memancing-mancing keributan seperti itu? Tapi kan sudah dihukum 5 tahun ya. Ya, tapi 3 gereja rusak ya. Ada gereja nampaknya kemarin, gereja Sakinah ya. Sakinah ya, dekoran saya baca. Ya, gereja Sakinah di Temanggung yang rusak itu lah. Jangan-jangan dari kata-kata Sakinah ya. Sama juga dia. Sakinah, Mawadeh, Warahmeh. Oh iya, nama gereja Temanggung itu saya baca tadi di koran, di Jawa Pos. Gereja Sakinah. Wah, kok namanya Sakinah ya? Jangan-jangan dari Sakinah nih saya bilang. Sakinah, diroboh-roboh aja mewedeh ya. Antonio siapa itu? 5 tahun di penjara lumayan itu. Temanggung itu memang luar biasa. 3 gereja ludes. 2 mobil polisi hancur gitu. Padahalnya orangnya sudah dihukum 5 tahun gitu loh ya. Tapi kalau enggak begituin, enggak tobat-tobat orang itu kadang-kadang. Dibegituin aja enggak tobat-tobat, nanti muncul lagi tuh. Begitu aja terus gitu ya, udah biarin aja. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar misalkan kita berada dalam kondisi darurat dan tidak ada makanan lain selain babi. Kita diperbolehkan memakannya. Benarkah hal ini? Mohon penjelasannya. Oke. Dalam sebuah kaidah fikih, babi itu boleh, jangankan babi semuanya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang mahzurat, termasuk berobat ya. Jadi kalau misalnya kita terdampar di sebuah pulau, gak ada makanan, adanya cuma babi, ya boleh. Tapi ada kaidah selanjutnya, ad-daruratu tuqaddiru biqadriha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Artinya begini, kita boleh memakan babi hanya untuk sekedar menghilangkan lapar, tidak boleh berlebihan. Kalau sudah berlebihan jatuhnya haram. Sama dengan minuman keras ya. Kalau kita habis makan, ternyata keselak ada tulang nyangkut di sini ya. Tidak ada air kecuali air alkohol gitu loh. Boleh kita minum dalam keadaan darurat, tapi sekedar untuk menghilangkan darurat. Setelah tulangnya tertelan, selesai itu, enggak boleh lagi diminum. Haram, mau enak juga nih tanggung itu. Eman-eman gitu diminum enggak boleh. Jadi daruratu tuqaddiru biqadriha, itu kaidah fikih. Jadi darurat itu diukur hanya sekedar untuk menghilangkan lapar. Boleh makan babi silakan kalau mau gitu loh ya. Tapi ada juga yang tidak mau sama sekali. Biarin saya mati deh daripada makan yang haram. Monggo. Enggak salah juga gitu ya. Tapi dalam kaidah fikih makan yang haram dalam keadaan darurat, apapun darurat dibolehkan ya. Kata Imam Ghazali, dua pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dalam keadaan darurat atau dipaksa adalah membunuh, satu lagi apa, berzina, itu gak boleh. Tapi kalau ulama lain semuanya boleh. Misalnya kita dipaksa untuk bunuh orang ya, bunuh gitu ya, bunuh aja. Jadi apapun yang dilakukan dalam keadaan darurat dipaksa, darurat itu termasuk dipaksa ya. Tapi hati-hati, arti darurat itu adalah apa? Mati. Darurat itu mati loh. Berarti kalau kita gak makan sehari, udah mati belum? Belum. Itu banyak ulama belum boleh kan. Jadi memang mati loh. Berobat juga begitu. Kalau kita tidak makan obat ini, itu mati kata dokter. Ya karena obatnya ini yang haram, ya udah itu aja gitu. Gak apa-apa ya. Tadi darurat itu hukumnya adalah mati. Jadi bukan darurat-darurat gitu loh. Jangan asal darurat nih darurat gitu, jangan. Darurat itu harus hukumannya mati. Oke, terima kasih atensinya ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti di lain hari. Terima kasih.